Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Nah, Fadal Qura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Qala Sayyidul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi risalati ila ahli al-Qasimi lamma sa'alu an aqidati wa anna afdhala ummatihi Abu Bakar As-Siddiq summa Umar Al-Faruq summa Utsman Dzunurrain summa Ali Al-Murtadha summa Baqiyatu summa Baqiyatul Asharati summa Ahlu Badrin summa Ahlu Syajarati Ahlu Bai'atir Ridwani summa Sa'irus Sahabati radhiyallahu anhuma wa ardhahum. Barakallahu fikum. Al-Syeikh rahimahullahu ta'ala berpindah pada pembahasan as-sohabah. Kata beliau, umatnya yang paling afdal sepeninggal nabinya adalah Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Dzunnurain, Ali Al-Murtadha. Kemudian Baqiyatul Asyarah, Ahlu Badr, Ahlu Syajarah, yakni Ahlu Bai'ati Ridwan. Kemudian setelah mereka para sahabat secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka seluruh. Yaqul hafizahullah taala as-sahabatu radhiyallahu anhum hum afdal quruni hadhihi al-ummah. Jadi mereka merupakan generasi umat ini yang terbaik. Ini di balik tiang siapa itu? Geser mas. Ayo. Nah. Atau di sini? Barakallahu fikum. Afdalul muslimin 'ala al-itlaq la yusawihim ahad. Tentu lebih utama dan lebih afdal secara mutlak, tak seorang pun yang dapat menyamai mereka. Kenapa demikian? Limtiyazihim bisuhbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal jihad ma'ahu. Alasannya karena mereka selalu menemani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jihad dan berperang bersama. Wa talaqil ilm anhu sallallahu alaihi wasallam. Prestasi lain, mereka langsung menimba ilmu dari sumbernya. Nah, wahyu setiap pagi dan petang, setiap ada kejadian, mereka hadir di situ. Nah, tias predikat prestasi yang tidak akan mungkin seorang pun menyamainya. Fa indahum mizatun laysat inda ghairihim minal mu'minin. Tentu mereka memiliki mizat, keistimewaan-keistimewaan, kelebihan-kelebihan dibanding mukmin lain. Barakallahu fikum. Mas. Ijlis. Iya. Nulis. Sini. Depan. Nah. Barakallahu fikum. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sabaqa takhrijuhu min hadith man muttafaqun alayh min hadith man Husain Al-Jawi Zaid fasu al-awwal. Jangan dibuka. Sudah berlalu takhrij. Hadis man? Munjib. Imran bin Husain. Nah. Sebaik-baik kalian adalah generasiku. Kemudian generasi yang datang berikutnya dan seterusnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam la tasubu ashabi. Fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Sabaqa takhrijuhu ayutan. Sudah berlalu. Muttafaqun alaih min hadithi Abi Sa'id al-Khudri wa akhrajahu Muslim fi sahihi min hadithi man Abi Hurairah. Nah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk memaki, mencela mereka para sahabat. Kemudian beliau ingin memberikan gambaran kepada kita. Nah, jika salah seorang di antara kita berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, pastilah itu belum bisa menyamai kedudukan mereka. Barakallahu fikum. Satu mud atau setengahnya tidak bisa. Nah. Fanaha an sabi ashabihi wa tanaqqusihim wa buqtihim. Hadis di atas jelas An-Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memaki, mencela, merendahkan, membenci mereka. Tsumma bayyana fadlahum. Kemudian beliau menjelaskan dalam hadis itu keutamaan mereka. Wa anna amalahum afdalu min a'mali ghairihim. Tentu perbuatan mereka lebih utama dari yang lain. Fa shadaqatu masalan, ambil satu contoh sedekah. Baru sedekah. Belum yang lain. Law tasaddaqal insanu bimithli jabali uhudin dhahaban khalisa ma balaghal mud wa huwa rub'u sa'. Alladhi yatasaddaqu bihi wahidun min sahabati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita punya emas sebesar gunung Uhud, kita belanjakan fisabilillah. Itu belum bisa menyamai mud, yaitu rubu sha', seperempat sha'. Nah, yang disedekahkan oleh satu. Ya. Satu sahabat saja. Enggak seluruhnya, satu saja. Itu tidak bisa menyamai keutamaan. Fadilah yang luar biasa. Hadza li fadlihim radhiyallahu anhum wa li makanatihim. Ini karena keutamaan dan kedudukan mereka. Wal amal yudha'af li syarafil 'amil indallahi azza wa jalla. Tentu yang namanya amalan akan selalu dilebihkan, dilipatkan, mendapatkan hasil yang double jika yang melakukan itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. kalau orang berbuat baik kepada hewan yang dengan itu dia masuk dalam surga, anjing, Allah ampuni dia. Lalu bagaimana jika dia berbuat baik kepada para penuntut ilmu? Dia support, dia kasih bantuan, tasyi', dia doakan. Tentu barakallahu fikum, utama pahala. Ini anjing ma'ruf, diperlakukan baik, diberi minum, selamat dari mati, masuk surga. Lalu bagaimana jika mereka-mereka berbuat baik kepada para penuntut ilmu? Luar biasa. Jadi amalan itu yuta'af, karena yang amil memiliki syaraf, kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum afdalu quruni hadhil ummati ala al-itlaq. Ini ma'ruf. Mereka adalah sebaik-baik generasi umat ini secara mutlak. Wa tajibu mahabbatuhum wa tauqiruhum wa ihtiramuhum wa ijlaluhum wa adamu tanaqqusi ahadin minhum. Wajib bagi kita untuk mencintai mereka, menghormati mereka, mengagungkan mereka, memuliakan mereka, dan tidak merendahkan seorang pun di antara mereka. Wala yajuzu dukhul fi ma hasala bainahum waqtal fitnah. Kita tidak diperkenankan untuk masuk ke wilayah di mana wilayah itu terjadi konflik di tengah-tengah mereka. Iya. Wala yajuzu an nukhati'a fulanan wa nusawwiba fulanan min ashabati. Juga tidak diperkenankan untuk menyalahkan dan membenarkan yang lain. Yang ini yang benar, yang itu salah, sahabat. Li'annahum kulluhum mustahidun, sebab mereka mustahidun. Wa la yajuzu an natalammasa akhtaahum, juga tidak boleh mencari-cari. Buka sejarah, buka kutub, dicari-cari kesalahannya. Barakallahu fikum. Wa naqul fulan fa'ala kadha, ini ketemu ini fulan sahabat ini. Nih, kesalahannya ini, poinnya 1 2 3. Nah. Kemudian dimaki-maki, dihabisi dalam majelis, dalam mimbar-mimbar Jumat. Na'udzubillah. Li'anna lahum minal fadha'il ma yughaddi akhta'ahum in hasalat. Dengan karunia yang ada pada mereka itu sudah menutupi kesalahan mereka, mustahidun. Fa in hasala min ahadihim syai'un falahum yal fadha'il ma yughatti hadhihi al akhta' radhiyallahu anhum. Keutamaan mereka sudah menaungi perbuatan keliru, salah yang mereka lakukan. Wa afraduhum laysu ma'sumin, individu mereka tidak maksum tentunya. Nah, faqad yahsulu min afradihim khata', boleh jadi ya, di antara mereka terjatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan. Walakin indahu minal fadail, tapi tetap mereka memiliki keutamaan. Ma yughaddi hadzal khata', yang akan menaungi, menutupi kesalahan itu. Amma ijma'uhum fahum ma'sumuna fi. Sementara ijma'nya sahabat ya, secara totalitas mereka maksum fihi minal khata'. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Barakallahu fikum. Aqarra Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sahabatu maksumun bi jama'atihim, ini secara mujma'. Ya, secara ijma'. Tsumma hum yatafadhalun, kemudian mereka bertingkat-tingkat kedudukan mereka. Nah, fa'afdaluhum al-khulafa'ul arba'ah, ini yang paling utama. Siapa? Khulafa' al-arba'ah, Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Yang berikutnya, summa baqiyatul asyarah al-masyhur lahum bil jannah. Al-asyarah, empat di atas, kemudian sisanya enam yang sudah diberitakan surga untuk mereka padahal mereka masih di dunia. Ya. Nah. Talhah, Zubair, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, Zubair ibn Awam, wa Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Haula syahidan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum bil jannah. Mereka yang telah direkomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jannah. Wa mata wa huwa anhum radin. Radhiyallahu anhum waridahum fahum afdalus sahabah. Ini mereka al-asyarah al-masyhud lahum bil jannah. Afdalu as-sahabah. Tingkatan berikutnya thumma ashabu badrin afdalu min ghairihim. Ashab Badr. Li'anna Allah ittala'a 'alaihim. Sebab Allah Subhanahu wa taala benar-benar memperlihatkan mereka dengan firman-Nya i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Muttafaqun 'alaihi min haditsi 'Ali radhiyallahu an. Ashabu Badr, mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tsumma ashabu bai'atir ridwan wa hiya sulhu al-Hudaybiyah. Berikutnya sahabat Nabi yang ikut serta dalam bai'atir ridwan, perjanjian Hudaybiyah. Alladzina bay'u tahta syajarah. Yang berbaiat di bawah pohon. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita tentang mereka. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta syajarah. Ya. Allah azza wa jalla benar-benar ridha kepada para sahabatnya yang ikut serta dalam baiat di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah azza wa jalla maha tahu isi qalbu mereka. Fa'anzala sakinata 'alaihim, lalu Allah azza wa jalla turunkan sakinah untuk mereka, ketenangan. Al-Fath. Akhbara subhanahu annahu radiya 'anhum famanahahum ridahu. Ayat di atas jelas Allah mengkhabarkan kepada kita bahwa Rabbuna Jalla wa'ala telah meridhai mereka. Barakallahu fikum. Tsummal muhajirun afdalu minal ansar. Kemudian tingkatan berikutnya al-muhajirun tentu lebih afdal daripada al-ansar. Walihada daiman ya'ti dzikrul muhajirin qabla al-ansar fil Qur'an. Sering Al-Quran itu menyebutkan mereka sebelum Al-Ansar. Contoh wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Siapa yang didahulukan? Al-Muhajirin terlebih dahulu, baru Al-Ansar. Nah, keutamaan. Wa qala ta'ala lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ila anqal walladhina tabawwa'u ad-dar, yani al-ansar. Didahulukan apa? Al-muhajirin. Nah. Di mana mereka diusir dari kampung halaman mereka. Mereka tinggalkan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Berat. Ya. Kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Hijrah berat. Nah. Dari Mekah ke Yathrib. Karena nama Madinah sebelumnya Yathrib. Ya. Mekah, Mekah ke Yathrib. Nah. Barakallahu fikum. mereka rela meninggalkan itu semua, harta-harta mereka dan seterusnya. Sampai pada firman-Nya, walladzina tabawwa'u dar, dan mereka-mereka sahabat yang menetapi kota Madinah. Siapa? Al-Ansor. Nah. Fayati dzikrul muhajirin qabla al-Ansor. Diawali dengan apa? Penyebutan al-muhajirin. Fahum afdal li'annahum taraku awtanahum wa amwalahum wa auladahum wa kharaju li nusratillahi wa rasulihi. Ini predikat mereka, prestasi mereka, al-muhajirin. Mereka benar-benar ya, merelakan kampung mereka, kampung halaman mereka, yang di situ mereka tinggal, situ mereka lahir, harta-harta mereka, anak-anak mereka, mereka tinggalkan, mereka keluar untuk memperjuangkan Allah dan Rasul-Nya. Wa yansuruna Allah wa rasulahu. Ini mereka. Nah. Ulaika humus shadiqun. Athnallahu alaihim bisidqi. Luar biasa. Allah Jalla wa Ala benar-benar mensifati mereka dengan as-sidq. Allah agungkan mereka, Allah puji mereka, Allah sanjung mereka dengan as-shadiqun. Ya, jujur dalam meninggalkan kampung halaman. Benar-benar ya, jujur dalam meninggalkan harta-hartanya. Jujur dalam meninggalkan anak-anaknya. Nah, jujur dalam menolong Allah dan Rasul-Nya. Sehingga mereka benar-benar Allah Subhanahu wa taala berikan prestasi yang terbaik. Dan itu dihimpun, disimpan, nah, diabadikan dalam Al-Qur'an Karim. Patut untuk dicontoh, barakallahu fikum, patut untuk dilalui jalan mereka. Nah, ini semua ayat mengajarkan kepada kita, membimbing kita, barakallahu fikum, menegur kita ya, selama ini ya, artinya jujurkah kita selama ini, kan gitu. Nah, ngaji tulab ilmi, ayat-ayat itu kita barakallahu fikum tunjukkan kita ya, itu konsumsi untuk kita. Kita tanyakan ya, kepada kita masing-masing selama ini, barakallahu fikum. Itu ayat. Nah, dan itu yang disebut sebagai pedoman, dan itu yang disebut sebagai kurikulum. Pedoman kita sudah diatur. Kalau bahasa Al-Quran disebut sebagai hudan, petunjuk, barakallahu fikum, yang akan membimbing kehidupan mereka kepada barakallahu fikum kehidupan yang penuh dengan nilai-nilai ibadah. Fahum yatafadhaluna radhiyallahu anhum waridhahum. Intinya mereka bertingkat-tingkat. Wa man aslama qabla fathi Makkah fa huwa afdalu mimman aslama 'amal fath aw ba'dah. Yang aslama idkhala fil Islam sebelum fathu Makkah tentu lebih utama dari mereka-mereka yang masuk Islam di hari itu, amul fath atau setelahnya. Contoh Al-Hadid ayat yang ke-10. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama ya, kedudukan mereka yang berinfak sebelum fathu Makkah dan jihad fisabilillah. Ulaika a'zamu darajatan minalladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tentu mereka lebih tinggi derajatnya daripada mereka-mereka yang berbuat demikian setelah fathu Makkah. Nah, falladzina aslamu qabla al-fath afdalu minalladzina aslamu ba'da al-fath. Ini penjelasannya, yang masuk Islam sebelum fathu Makkah tentu lebih afdal daripada mereka-mereka yang masuknya setelah fathu Makkah. Walakin yashtarikuna kullahum fi suhbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadilatun ammatun wa yatafadaluna fi ma bainahum. Meskipun demikian mereka tetap berserikat bersama-sama menemani An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tentu keutamaan mereka yang luar biasa. Tsumma yaqulu fadilatu syekh Doktor hafizallahu taala qauluhu wa anna afdala ummatihi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu li'annahu awwal al-khulafa'ir rasyidin wa huwa alladhi bay'a lahu as-sahabatu ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ikhtarahu li'annahu afdalahum li'annahu afdaluhum. Barakallahu fikum. Pertama, yang paling mulia, paling memiliki keutamaan. Nah, setelah nabinya, di antara umat ini adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar Siddiq Abdullah ibn Abi Quhafa. Nah, barakallahu fikum. Abdullah ibn Abi Quhafa. Beliau juga digelari dengan Atiq. Atiqun, Atiq. Yuqalu lahu Atiq. Ain ta ya qaf Atiq. Orang Arab sering barakallahu fikum menyatakan untuk sesuatu yang sampai kepada puncak keindahan, keelokan, itu namanya Atiq. Itulah dia, Abu Bakar Siddiq. Nah, barakallahu fikum. Al-Qurashi At-Tamimi radhiyallahu ta'ala. Nah, Ahibati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan khairu hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakar wa Umar. Ini persaksian sendiri dari Ali Al-Murtadha, Ali bin Abi Thalib. Nah, manusia terbaik sepeninggal nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Itu mutawatir dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Sama mereka saja ditutup-tutupi rafidhah. Dan itu beliau tegaskan di mimbar-mimbar Kufah di sana waktu itu. Nah, khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakar Umar. Betapa jauhnya mereka dari bimbingan Ali bin Abi Thalib. Nah, artinya tidak jujur mereka mengikuti beliau radhiyallahu ta'ala. Nah, wa qawluhu thumma Umar al-Faruq li'annahu wal khalifatu ba'da Abi Bakar. Khalifah setelah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Wa qad ikhtarahu Abu Bakar wa'ida ilaih. Langsung ditunjuk oleh beliau untuk melanjutkan tali kepemimpinan, istafet, bendera, ya, amanah. Wahadhi yadulu ala annahu afdalu al-ummati ba'da Abi Bakar. Ini menunjukkan bahwa beliau merupakan manusia terbaik setelah Abu Bakar. Nah, Amirul Mu'minin Abu Hafs Al-Qurashi Al-Faruq radhiyallahu ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Itu yang kedua. Sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, pernah menyatakan mazilna izzatan mundu aslama Umar. Betapa mulianya Islam di saat beliau memeluk Islam. Jadi aizah, jadi wibawa, takut musuh-musuh. Nah, barakallahu fikum. Umar Faruq. Wa qawluhu summa Utsman wa huwa salis. Urutan yang ketiga adalah Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala, li'annahu ashabu syura as-sittah, salah satu dari anggota dewan permusyawaratan yang enam. Nah, alladzina ahida ilaihim Umar, di mana beliau benar-benar dipilih oleh Umar. Ikhtaru Utsman radhiyallahu an li fadlihi wa makanatihi, ditunjuk karena keutamaannya dan juga kedudukannya. Barakallahu fikum. Nah, yang digelari dengan Zunnurain. Nah, Zu'an-Nurain, pemilik cahaya. Annahu tazawwaja bi bintai An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Uqayyah wa Ummu Kultsum. Barakallahu fikum. Zunnurain. Wa qawluhu summa Ali al-Murtadha, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Nah, khawati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita berpindah tentang Utsman ibn Affan, Al-Hasan al-Basri pernah menyatakan jahaza Utsman bisa pi mi'atin wa khamsina naqatan. Pernah beliau mempersiapkan untuk perang fi sabilillah itu 750 naqah pertama. Wa khamsina farasan, 50 faros. Yakni fi ghazwati Tabuk. Itu beliau persiapkan untuk ya, barakallahu fikum, berangkat perang Tabuk. Nah, meskipun tidak terjadi ya, lam yalqa kaidan atau aduan. Nah, dan beliau mendapatkan pahala ya, jihad fisabilillah. Man jahaza jaisan faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan, hanya persiapkan, dia tidak bisa ikut serta karena ada halangan syariat. Dia siapkan segala-galanya, perbekalannya. 6. Allah Azza wa Jalla jamin padanya ya, itu pahala seperti jihad fisabilillah. Dan juga mereka-mereka yang menanggung keluarga ya. Nah, mereka-mereka yang berperang fisabilillah ditanggung. 6. Di beri konsumsi ekonominya, pokoknya ditanggung. Nah, selama itu, maka kata Rasul faqad ghaza. Barakallahu fikum. Berarti dia telah meraih pahala jihad fisabilillah, keutamaan yang luar biasa. Khawatil kiram, ahibati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Wal khuruj fi talabatil ilm. Bahasa kita nyantri termasuk fisabilillah. Nah, berarti orang-orang tua mereka benar-benar memperoleh pahala. Nah, jika niat-niat mereka lurus, ya, barakallahu fikum, fisabilillah sama. Nah, summa yaqul hafizahullah ta'ala Ali al-Murtadha, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, ibnu ammi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, anak paman ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, zawwaja ibnatah, siapa? Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu al-Hasanain, ma'ruf dengan Hasan Husain. Barakallahu fikum. Walahu minal fadha'il, banyak sekali fadha'ilnya, bisa dirujuk dalam Bukhari Muslim, kutub-kutub Sunan. Itu mereka meletakkan bab khusus manaqib fadha'il. Nah, beserta syuruhatnya. Dari sekian keutamaan itu, yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Beliau benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai beliau. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falahu fadail azimatun radhiyallahu anhu. Wa hadha ma'na qouli syekh. Tentu keutamaan beliau masih banyak lagi. Diceritakan di musim dingin beliau malah mengenakan pakaian musim panas. Ketika masuk musim panas malah mengenakan pakaian musim dingin. Di bahasa kita panas-panas malah jaketan, ya, jaket. Dingin-dingin menggigil malah dilepas. Takribul faham. Itu di zaman kita. Ditanyakan kepada beliau, kok bisa demikian? Ya. Karena beliau barakallahu fikum radhiyallahu anhu, ya, pernah mendapatkan doa dari an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma adhib anhul harra wal bard. Ya Allah, jauhkan darinya, ya, rasa panas dan dingin. Sehingga beliau sama sekali tidak merasakan itu. Taman. Qala thumma baqiyatul asyarah, ayat asyarah al-basyirin bil jannah. Berlalu penyebutannya. Qawlu thumal badr, li'anna Allah ittala 'alaihim fa qala i'malu ma syi'tum fa qad kafartu lakum. Sudah berlalu. Wa qawluhu thumma ahlu syajarati ahlu bayati ridwan alladzina bay'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tahta syajarati 'alal qital. Bay'u 'alal maut. Ya, mereka adalah pasukan yang siap mati. Nah, barakallahu fikum. Di saat mereka orang-orang musyrik, mana al-musyrikuna rasul wa ashabahu min dukhuli Makkah lil umrah, menghadang mereka untuk masuk ke Mekah dalam rangka umrah. Ya. Akhirnya ar-rasul Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu yufawidhuhum. Beliau kirim Utsman, ya, untuk berunding dengan mereka. Ya, kirim utusan. Ya. Tidak seperti zaman sekarang. Ya, tinggal ketik, ya. Kirim. Set. Tidak. Beliau kirim Utsman. Fa ja'at isyaatun anna Utsman qutil. Ternyata berita sampai kepada Rasul, ya, Utsman terbunuh. Berita hoak, tidak benar. Fa inda dzalik azaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihim. Mendengar berita itu, ya, bahaya, enggak ada. Ya. Barakallahu fikum, dosa yang paling mengerikan melainkan membunuh utusan. Kata Nabi, kalau aku diperintahkan untuk membunuh utusan, tak bunuh kamu berdua. Ya. Aduh hadis. Kurang ajar. Nah, dua utusan itu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya membunuh mereka, utusan itu besar urusannya. Barakallahu fikum. Ketika sampai kepada Nabi bahwa Utsman terbunuh, Nabi bertekad untuk memerangi mereka. Fa talaba min ashabil bai'ah fa bay'u wa kanu alfan wa arba'miyah. Berapa jumlah mereka? 1400. Bay'ul maut, siap, ya, mati, ya, perjuangkan Allah dan Rasul. Suma tabayyan anna Utsman radhiyallahu anhu lam yuqtal. Ternyata beritanya tidak benar. Huwa. Suma jara sulh bainar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli Makkah kama huwa ma'lum. Kemudian terjadi apa? Sulh, ya, antara Rasul dengan mereka Makkah. Ini ma'lum, masyhur. Wasyahid anna Allah dzakara hadhil bay'ah, yang menjadi penentu dari kisah ini, barakallahu fikum, kesimpulan adalah Allah azza wajalla menyebutkan bay'ahnya itu. Nah, wa asna 'ala ahliha radhiyallahu anhu. Allah puji mereka-mereka yang berbay'ah di bawah pohon. Nah, barakallahu fikum. Qauluhu tsumma sa'iru ashabati, kemudian seluruh sahabat secara umum totalitas, li'annahum yashtarikuna fi shohbah. Fakulluhum sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwaluhum wa akhiruhum la yusawihim ahadun. Dan yang paling Tingkatan berikutnya adalah mereka sahabat secara menyeluruh, sahabat secara umum, sebab mereka benar-benar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwaluhum wa akhiruhum, dan tak seorang pun yang dapat menyamai mereka. Allahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kita baca pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita untuk ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa na'udhu bika min ilmin la yanfa. Bihadal qadr kifayah wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.